Ni dia, sadarkah dirimu, ni dia, mengapa kau siksa jiwamu, ni dia, dan nyaris bunuh diri. Dia gadis nan jelita, tapi mengapa kau merasa hina? Tak rela hatiku membiarkan dirimu dicela disisikan. Dia ni dia, jangan putus asa. Kini aku yang datang membawa jangan sesali, lupakanlah masa lalu. Lupakanlah masa lalu, ini dia pujaanmu. Riang hatiku riang, senang hatiku senang, bila terbalas cintaku. Jangan sesali, lupakanlah masa lalu. Lupakanlah masa lalu, ni dia pujaanku. Riang hatiku riang, senang hatiku senang, bila terbalas cintaku. Mari bercinta denganku, ni dia idamanku. Bahagianya bersamamu. Dia, ni dia, jangan putus asa. Kini aku yang datang membawa cintamu.